Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya tentang al-ilal al-mani'ah min as-sarf, sebab-sebab yang menghalangi isim itu dari tanwin. Kemarin kita sampai pada tarkib masdi, at-tarkibul masdi terakhir itu. Kemudian yang berikutnya, kelanjutan dari bait syairnya, ijma' wa zin adilan an-nif bi ma'rifatin rakib wa zid. Rakib kemarin tarkib masji, kemudian wa zid. Zid dijelaskan di sini. Wa zid yushiru ila ziyadatil alifi wa nuni. Jadi zid ini mengisyaratkan pada penambahan alif dan nun. Zid. Jadi zid itu bentuk fi'il amr. Dari zada yazidu, kemudian bentuk masdarnya ziyadatun. Ziyada, ini bentuk masdar. Zada yazidu, kemudian fi'il amrnya zid. Ini maknanya tambahan, menambah atau tambahan, yakni menambahkan alif dan nun. Menambahkan dua huruf ini pada akhir isim. Fakullu min makhtumin bi alifin wa nunin zaidataini, maka setiap isim yang diakhiri dengan alif dan nun tambahan, zaidatain tambahan, wa huwa mufradun, dan isim itu mufrad, ya, jadi bukan musanna dan juga bukan jamak, tapi itu bentuk mufrad, ya. Dan ini perlu disampaikan ya, mufrad itu karena musanna juga penambahan alif nun kan? Tapi di sini tetap itu bentuk mufrad. Jadi penambahan alif nun di akhirnya alif nun tambahan dan dia bentuknya mufrad, ya. Fahuwa mamnu'un minas sharf, maka dia mamnu' minas sharf, ya, terhalang dari tanwin. In kana 'alaman aw sifatan, jika dia berupa nama ataupun berupa sifat. Dua-duanya, baik alam nama maupun sifat. Al-almu yang nama, contoh mislu Sulaimanu, Salmanu, Sulaiman, Salman. Kullusmi alamin, setiap isim alam sihi padanya ziyadatul alifin wa nunin, ada tambahan alif dan nun. Fahuwa mamnu'an minas sarfi lil alamiyyati wa ziyadatil alifi wa nuni, maka dia mamnu' minas sarf karena sebab alamiyyah berupa nama dan karena sebab adanya tambahan alif dan nun, Sulaimanu akhirnya diakhiri alif dan nun, Salmanu ini juga akhirnya diakhiri dengan alif dan nun, dan ini mufrad, ya, bukan musanna dan bukan jamak. Ini nama ya, Sulaiman, Salman, nama orang. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata di surah Al-Anbiya ayat 81, wa li Sulaiman ar-riha 'asifata 'asifah. Ya. Dan bagi Sulaiman, milik Sulaiman ar-rih, angin. Ya, 'asifatan yang kencang, cepat, dalam keadaan kencang atau cepat. Nanti dibuka di Al-Anbiya. Limada Sulaimana, kenapa Sulaimana dalam ayat ini dibaca Sulaimana dengan fathah dan tidak tanwin? Walamu harfu jarin, dan lamnya adalah huruf jar. Wa li Sulaimana, jadi lam yang mendahului Sulaiman itu, wa li Sulaiman, lamnya itu adalah huruf jar. Jadi lamnya huruf jar. Kemudian kenapa dibaca Sulaimana tidak tanwin dan difathah? Lianna Sulaimana ismun la yansarifu. Karena Sulaimana itu adalah isim yang tidak menerima tanwin. Wal mani'u lahu minasarfi, dan yang mencegah dia dari sharaf, dari tanwin, al-alamiyah, itu berupa nama, wa ziyadatul alif wan nuni, dan adanya tambahan alif dan nun. Pada mamnu minasarf ketika majrur itu dengan fathah. Sehingga dibaca wali Sulaimana. Ya, tidak wali Sulaimanin, tapi dengan fathah. Contoh berikutnya, wa an Salmana al-Farisi. Dari Salman al-Farisi. Naqulu an Salmana. Kita katakan an Salmana. Dari Salman. Kenapa dibaca fathah Salmana? Li'annahu ismun mamnu'an minasharfi. Karena dia adalah isim yang terhalang dari tanwin. Wal mani'u lahu minasharfi al-alamiyatu wa ziyadatul alif wan nuni. Yang mencegah dia dari tanwin adalah alam berupa nama dan adanya tambahan alif nun. Idza qala qa'ilun. Jika seseorang mengatakan, mad dalilu ala annaha zaidatun? Apa dalilnya bahwasanya itu adalah tambahan? Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya alif dan nun itu adalah tambahan? Salmanu min Salima. Jadi nama ini Salmanu berasal dari Salima, fi'il Salima. Wal ana, dan sekarang Salima. Perhatikan pada Salima ini, salah satu hurufin, itu ada tiga huruf. Sin, lam, dan mim, tiga huruf. Salmanu wa Salmanu khamsatu hurufin. Kemudian lafaz Salmanu ada lima huruf. Sin, lam, mim, alif, nun. Ada lima huruf. Idan, jika demikian apa? Yujadu harfani zaidani, didapati dua huruf tambahan, yaitu alif dan nun. Yang sin, lam, dan mim itu dari asalnya Salima tadi. Kemudian alif dan nun itu tambahannya. Sulaimanu. Kemudian untuk Sulaiman, min Salima, ini juga dari Salima. Sama asalnya. Salmanu, but Sulaimanu asalnya sama dari Salima. Wahia salah satu hurufin. Salima itu tiga huruf. Wa Sulaimanu mukawanatun min sittati hurufin. Adapun Sulaiman itu tersusun dari enam huruf. Ya, enam huruf. Kemudian apa? Akhiruha alifun wa nunun zaidatun. Yang akhirnya itu berupa alif dan nun tambahan. Enam huruf, tapi pada huruf akhirnya adalah alif dan nun tambahan. Sulaimanu. Ya tambahan itu di tengah, bukan di akhir. Ya-nya juga tambahan, tapi dia letaknya di tengah, di akhir. Jadi di akhir apa? Alif dan nun. Falamma zidatil alifu wan nunu sara isman la yansarifu, maka ketika ditambahkan alif dan nun di akhir isim ini, maka dia menjadi isim yang tidak menerima tanwin. Jadi tidak semata-mata asal tambahan, tapi apa? Tambahan alif dan nun di akhir. Kalau misalnya dari Salima, sekedar tambahan ya, kemudian menjadi Salimun, ini juga ada huruf tambahannya. Alif itu sudah sin, Salimun. Tetapi apa? Tidak di huruf akhir. Dan tambahannya bukan alif nun di akhir isim, di akhir nama ini. Maka yang demikian tidak termasuk mamnu minasharf. Ya, Salimun tetap tanwin. Ya, jadi yang mencegah dari tanwin apa? Ketika tambahan itu adalah alif dan nun di akhir nama ini. Kalau tambahan selain dari alif nun, maka dia tetap tanwin. Wa misalu hati sifat, dan contoh untuk sifat, ya, contoh ini tambahan alif nun di akhir nama, di akhir kata pada sifat ismu, contoh sakrona, sakronu, wasun, ini adalah sifat. Orang yang mabuk, ya, sakronu, sifat yang mabuk. Jadi bukan nama, tapi dia sifat. Hadal wasu fihi ziyadatul alifin wa nunin. Sifat ini ada pertambahan alif dan nun. Ya, li'anna aslahu sakira, karena asalnya adalah sakira. Tiga huruf, sin, kaf, dan ra. idan fihi ziyadatul alif wa nun. Ya, kemudian jika demikian di situ ada tambahan alif dan nun. Ya, jadi dari sakira kemudian dibentuk menjadi sakranu, ada penambahan alif dan nun di akhir sifat ini, di akhir kata ini. Idan naqulu sakranu, jika demikian kita katakan sakranu ismun la yang sharifu, ini adalah ism yang tidak menerima tanwin. Wal ma'ni ulahu min asharfi al wasiyatu wa ziyadatu wa ziyadatul alif wa nun, yang mencegah dia dari sharaf, dari tanwin, adalah dia berubah sifat dan adanya tambahan alif dan nun. Atsyanu, contoh berikutnya, atsyanu yang haus, ismun la yang sharifu, ini ism yang tidak menerima tanwin, li'annahu wasfun, karena dia itu adalah sifat. Fihi ziyadatu alifin wa nunin, di situ ada tambahan alif dan nun di akhirnya, di akhir kata ini. Atsyanu. Ghabbanu yang marah, asluha ghabiba, asalnya adalah ghabiba. Idan fihi ziyadatu alifin wa nunin, jika demikian apa? Di situ ada penambahan alif dan nun. Fayakunu mamnu'an min asharfi lil wasiyati wa ziyadati al alifi wa nuni, sehingga dia menjadi mamnu' min asharf karena sifat dan karena ada tambahan alif dan nun. Marwanu asluha min mariba, marwanu yang sakit, asalnya dari mariba, mariba sakit ya, marwanu yang sakit. Idzan fihi fiha ziyadatu alifin wa nunin, jika demikian di situ ada penambahan alif dan nun. Idzan kullu alamin aw wasfin, jika demikian setiap nama ataupun setiap sifat, fihi ziyadatul alifin wa nunin, yang di situ ada penambahan alif dan nun, fa innahu mamnu'un min as-sarfi, maka dia terhalang dari tanwin, tidak menerima tanwin. Wa yuqalu, dan dikatakan al-mani'u lahu min as-sarfi al-alamiyyatu in kana 'alaman, yang mencegah isim ini dari sharaf adalah alamiyah. In kana 'alaman, yakni jika dia berupa nama, maka dikatakan sebabnya apa? Alamiyah, terkait dengan nama. Wa ziyadatul alif, wa ziyadatul alifi wa nuni, dan adanya tambahan alif dan nun. Jadi dua alasan, al-alamiyah jika terkait dengan nama, terkait dengan nama, dan tambahan alif nun. Au awil wasiyatu, atau wasiyah. Jadi tadi al-mani ulahu min asharfi, yang kedua wasiyah, itu terkait dengan sifat. Inkana wasfan, jika dia berupa sifat. Wa ziyadatul alifi wa nuni, dan adanya tambahan alif dan nun. Jadi yang mencegah nama, alam, ataupun sifat dari mamnu' min as-sarf, itu ada dua alasan. Yang pertama alamiyah atau wasiyah. Kemudian yang kedua adalah ziyadatul alif wa nun, ini adanya tambahan alif dan nun. Ini penjelasan tentang zid tadi, ziyadatul alifi wa nuni, dan berlaku pada alam dan juga pada sifat. Dan kita tanyakan sebelumnya, kemudian yang berikutnya, rakib wa zid ujumatan, kelanjutan Pak Aksir kemarin. Wa zid ujumatan, ujumatan al-ujumatu, dijelaskan tentang ujumah, yakni al-ism al-a'jamiyah. Yang dimaksud dengan ujumah yakni adalah ism a'jam, ism a'jam yakni apa? Di luar Arab, di luar dari bahasa Arab. Wa yujarru bil fathati, dia dijarkan dengan fathah, ya, mamnu min as-sarf dijarkan dengan fathah, ya, termasuk di sini a'jam, termasuk mamnu min as-sarf, sehingga dia dijarkan dengan fathah. Lakin bisyarti ayyakuna alaman zaidan an thalathati ahrufin. Ya, untuk ajam ini ada syaratnya. Dia dijarkan dengan fathah, termasuk mamnu' min as-sharaf, tidak tanwin, dengan syarat apa? Dia berupa alam, nama, zaidan an thalathati ahrufin, yang lebih dari tiga huruf. Nama yang lebih dari tiga huruf. Jadi minimal ada empat ya, ada empat huruf. Kalau hanya tiga, tidak memenuhi syarat. Lebih dari tiga, berarti tiga tidak termasuk. Jadi mulai dari empat. Ini syaratnya. Fa in kana ala salati salatati ahrufin, jika alam tersebut, nama tersebut, ajam, nama ajam tersebut itu tersusun dari tiga huruf, sakinil wasfi yang sukun huruf tengahnya, tiga huruf, kemudian huruf tengahnya itu disukun, fa innahu yansarifu, maka dia menerima tanwin. Jadi misalkan kalau dari wasan kan tiga huruf ini ya, kemudian tengahnya sukun, maka yang demikian apa? Dia menerima tanwin. Walaupun ajam, ya. Jadi ajam, nama ajam, kalau lebih kalau tersusun dari tiga huruf, kemudian tengahnya sukun, maka dia tanwin. Wa in syi'ta faqul, jika kau mau katakan alaman illa ayakun ala salatati ahrufin wasaquhu sakin, wasquhu sakinun. Jadi nama kecuali jika tersusun dari tiga huruf, insyaallah dilakukan pada salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dan selalu kita lanjutkan tentang al-ujmatu ujmah atau nama ajam. Dan disyaratkan tadi, dijelaskan disyaratkan untuk nama ajam ini, dia termasuk mamnu minas sarf jika tersusun dari lebih dari tiga huruf. Adapun kalau nama ajam itu tersusun dari tiga huruf dan huruf tengahnya itu sukun, maka tidak termasuk mamnu minas sharaf, sehingga dia menerima tanwin. Jadi nama kalau itu tersusun dari tiga huruf kemudian tengahnya sukun, maka dia menerima tanwin. Jadi tidak semua ajam, tapi disyaratkan tadi. Contoh untuk yang mamnu minas sharaf pada nama ajam, Ibrahimu, Ibrahim, nama ajam ini ya, ismun ajamiyun, nama ajam. Walihada yusyaru bil fathati, oleh karenanya dia dijarkan dengan fathah. Li'annahu alamun za'idun ala salatati ahrufin, karena dia nama yang lebih dari tiga huruf, ajam dan lebih dari tiga huruf, maka dia mamnu minas sharaf, kemudian dijarkan dengan fathah. Qala Allahu ta'ala wa awhayna ila Ibrahima, ila Ibrahima, di surah An-Nisa ayat 163. Walam yakul, dan Allah tidak menyatakan Ibrahimin, tidak mengatakan dengan ila Ibrahimin, dengan tanwin dan kasrah majrur. Kenapa? Li'annahu ismun ma yansharifu, karena dia ism yang tidak menerima tanwin. Wal mani'u lahu minas sharfi al alamiyatu wal ujmatu, yang mencegah dia dari tanwin adalah alam, dia terkait dengan alam atau berupa nama, kemudian ujmah. Jadi dua ilah, dua sebab. Yang pertama itu alam, yang kedua adalah ujmah, nama ajam. Ismailu, contoh yang berikutnya, Ismailu ajamiyun, ini ajam juga. Yujaru bil fathati, dijarkan dengan fathah. Li'annahu alamun ajamiyun, karena dia adalah nama ajam. Qala Allahu ta'ala wa uhayna ila Ibrahima wa Ismaila, kelanjutan ayat sebelumnya, ila Ibrahima wa Ismaila, walam yakul Ismailin, tidak dinyatakan dengan Ismailin. Kenapa? Li'anna Ismaila ajamiyun, karena nama ini Ismaila itu ajam. Wa zaidun ala salatati ahrufin, dan lebih dari tiga huruf. Jadi pada nama ajam disyaratkan jika dia lebih dari tiga huruf, maka termasuk mamnu minas sharaf, kemudian dijarkan dengan fathah. Dan di sini tampak ya, nama-nama nabi itu kebanyakan ya, kebanyakan azan di luar arah. Yang berikutnya, idza kana ala salasati ahrufin sakinil wasfi, jika alam tersebut, nama tersebut, yakni nama ajam tersebut, pembahasannya tentang ajam ya, jadi yang dimaksud di sini jika nama ajam tersebut itu tersusun dari 3 huruf sakinil wasfi yang sukun huruf tengahnya, ya, huruf tengahnya itu disukun, ya, tidak berharokat. Fa'innahu yusrafu, maka dia ditanwin. Wa yujaru bil kasrati, dan dijarkan dengan kasrah. Jika nama ajam itu tersusun dari 3 huruf tengahnya sukun, maka dia ditanwin dan dijarkan dengan kasrah. Mislu, contoh Nuhin, 3 huruf ya, kemudian tengahnya sukun ya, Nuhin, Lupin, Hudin. Ini nama-nama ini ajam, tetapi tersusun dari 3 huruf yang tengahnya sukun, maka dia menerima tanwin dan jarnya itu dengan kasrah. Hadhihi tusrafu, ini di tanwin ya, dan dijarkan dengan kasrah. Termasuk ajam ya, tapi 3 huruf, maka dia menerima tanwin. Qala Allah Ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin, di surah Al-Anbiya ya. Sungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh, Nabi Nuh alaihi salam. Ila Nuhin, ila huruf jar dan Nuhin ini majrur dengan sebab ila tersebut, dan di situ majrurnya dengan kasrah tanwin. Padahal ini nama ajam. Kenapa? Karena dia tersusun dari 3 huruf dan tengahnya sukun. Sehingga apa? Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat untuk yang mamnu' minasharaf. Jadi yang mamnu' minasharaf ketika nama ajam itu tersusun lebih dari 3 huruf. Itu. Ya. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah menyatakan walutan atainahu hukman wa ilma, dan kepada Lut, Nabi Lut alaihi salam, kami berikan padanya hikmah dan ilmu. Lutan, Lut ya, hada munsharifun, ini munsharif menerima tanwin ya, li'annahu munawwanun, karena itu karena dia ditanwin. Wa qala ta'ala ala bu'dal li'adin qawmi hudin, ingatlah di surah Hud ayat yang ke-84, ingatlah amat jauh bagi kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Hudin di sini ajam, tapi tersusun dari 3 huruf tengahnya sukun, maka dia menerima tanwin dan majrur dengan kasrah. Adin juga demikian. Adin juga ajam. Jadi dia 3 huruf tengahnya sukun. Maka majrur dengan kasrah, tanwin. Majruratun bil kasrati, majrur dengan kasrah, li'annahu sulasiyun, karena dia itu sulasi, 3 huruf sakinul wasfi yang sukun huruf tengahnya. Idzan yustasna min al-ajami, di perkecualikan dari nama-nama ajam, kullu sulasiyin sakinil wasfi, setiap nama ajam yang tersusun dari 3 huruf yang tengahnya itu sukun. Fa innahu yansarifu, maka dia menerima tanwin, walau kana ajamiyan, walaupun nama itu ajam. Jadi untuk yang ajam tidak mutlak semuanya mamnu' minasharaf, dikecualikan nama ajam yang tersusun dari 3 huruf tengahnya sukun, dia tanwin. Min asma'il anbiya'i, di antara nama-nama nabi, Salihun, Syu'aibun, asma'un mahrufatun, ini nama-nama yang ditanwin. Jadi tadi kebanyakan ya, kalau diperhatikan nanti dalam ayat-ayat yang lain ya, kalau diperhatikan kebanyakan nama-nama nabi itu mamnu' minas sharaf karena ajam kebanyakan. Tapi di sana juga ada nama-nama nabi yang menerima tanwin yang ditanwin seperti ini, Salihun, Shu'aibun. Qala ta'ala, Allah nyatakan di surah Hud tadi ayat yang ke-84. Tadi keliru ya. Ini di surah Hud, wa ila madyana akhahum Shu'aiban. Shu'aiban di sini tanwin ya. Madyana ini ajam, maka dia tidak tanwin. Mamnu' minas sharaf dan majrurnya dengan fathah ila madyana. Lebih dari 3 huruf kan? 4 huruf. Madyana ada 4 huruf. Berarti tidak termasuk yang sonic kecuali yang tadi. Dia mamnu' minas sharaf majrur dengan fathah ila madyana. Kemudian yang Shu'aiban ini yang tanwin. Wa asma'ul anbiya'i mislu ghairiha, dan nama-nama nabi, nama-nama para nabi seperti yang lainnya, ingkanan ajamiyatan fahiya ghairu masrufatin, jika itu ajam maka dia tidak ditanwin. Idza tajawazat thalathata ahrufin, jika melebihi dari 3 huruf. Wa ingkanan arabiyatan, dan jika itu nama-nama, dan jika nama-nama nabi itu dari bahasa Arab, fa innaha masrufatun, maka sungguh dia ditanwin. Shu'aibun ismun arabiyun, Shu'aibun ini nama Arab dari bahasa Arab. Salihun ismun arabiyun, ini juga nama Arab. Muhammadun ismun arabiyun, ini nama Arab. Jadi yang nama Arab 3 ini, Shu'aibun, Salihun, Muhammadun, nama-nama nabi yang dari Arab. Adapun yang selainnya ajam, Nuhun, Hudun, Lutun, ajam, dia ditanwin karena 3 huruf. Fa in kana alismu ajamian, jika isim itu ajam. Jadi tadi pembahasannya kan ajam pada nama, pada alam ya. Jadi alam, alamiah dan ujma'. Nama dan dia ajam. Itu yang mamnu' minas sharaf dengan syarat tadi ya. Kemudian jika isim itu ajam, ada satu isim. Isim itu ajam di luar Arab. Wa ghairu alamin, dan tidak termasuk nama atau bukan nama, ajam dan bukan nama, fa innahu yusrafu, maka dia ditanwin. Li fawati syarti, karena hilangnya syarat. Apa? Li anna istarotna ayyakuna alaman, karena kita mensyaratkan isim yang ajam itu berupa nama. Jadi yang mencegah dari sharaf, yang menghalangi dari tanwin, ada 2 syarat, ajam dan alam, atau kebalikannya, alam dan ajam. Kalau ada ajam tetapi bukan alam, bukan nama, maka kehilangan salah satu syarat sehingga tidak termasuk mamnu' minas sharaf, sehingga dia ditanwin. Jadi yang disyaratkan mamnu' minas sharaf ketika itu ajam dan alam, dua-duanya harus terpenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi, ya berarti tidak menjadikan itu mamnu' minas sharaf. Yuqalu, dikatakan, ada satu riwayat ya, inna Ali ibn Abi Talibin, sesungguhnya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, sa'ala Shuraihan, Shuraihan bertanya pada Shuraih, an mas'alatin fil iddati, tentang suatu masalah dalam masalah iddah, ya, masa tunggu seorang perempuan ya. Imra'atun idda'at anna iddataha tamat fi khilal syahrin, ada seorang perempuan yang mengaku bahwasanya iddahnya itu telah selesai, telah sempurna pada khilal syahrin, pada pertengahan bulan. Wa iddatul mar'ati salatu hayubin, wa iddatul mar'ati salatu hayubin, dan iddahnya seorang perempuan ini 3 kali hayub, 3 kali suci. Ini yang dicerai ya. Qala Aliun li Shuraihin, Ali berkata kepada Shuraih, apa bisiha, hukumi tentang perempuan ini. Qala, maka Shuraih berkata, menjawab, in ja'at bibayyinatin, jika dia datang dengan satu bayyinah, satu bukti, satu hujjah ya, satu bukti, min bitanati ahliha, dari kepercayaan keluarganya, dari orang yang terpercaya dalam keluarganya, mimman yu'rafu dinuhu, dari orang yang dikenal agamanya, jadi kepercayaan keluarga, orang yang dipercaya dalam keluarganya, kemudian dikenal, diketahui agamanya, fa'innahu tuqbalu, maka sungguh dia diterima, pengakuannya diterima, pengakuan dari wanita tadi diterima, kalau dia bisa mendatangkan bukti seperti itu. Faqala lahu Aliyun, lalu Ali radhiyallahu anhu berkata kepada Syuraih, qalunun, qalun, ya. Atau kalau diucapkan ya qalunun, kalau lebih jelas ya tanwinnya itu ya qalunun. Ini riwayat ya, rawahu Darimi kitab Thaharati babu fi aqawli Thahri. Riwayat hadis ini di Sunan Ad-Darimi ya. Kemudian dijelaskan di sini tentang qalunun. Qalunun yakni jayyidan. Jadi makna dari qalunun adalah jayyidan bil lughatir rumiyati, dalam bahasa Romawi. Rumia, bahasa Romawi. Jadi qalunun itu maknanya jayyidan. Jadi qalun itu bahasa Romawi. Berarti apa? Dia ajam. Kenapa? Karena di luar Arab. Jadi yang selain dari Arab itu dikatakan ajam. Mau Persi, Faris, atau Rumi, ya, Romawi, ataupun yang lainnya, itu semua ajam. Indonesia, Jawa, apalagi ya, ajam. Jadi qalunun itu ajam. Dia bahasa Romawi. Qalunun hada masrufun. Qalunun ini ditanwin. Qalunun, dia ditanwin. Li'annahu laysa alaman, karena dia bukan nama. Walaupun itu ajam, tapi ini bukan nama, maka dia tanwin. Qalunun. Wa nahnu nashtaritu fil ajami an yakuna alaman, dan kita syaratkan pada ajam jika dia berupa alam, berupa nama. Idan al-ujmatu la tamna'u min as-sarfi illa idza kana alaman. Jadi ujmah itu tidak mencegah dari tanwin kecuali jika dia berupa alam, berupa nama. Yakni illatuha al-alamiyyatu wal ujmatu wal ujmiyyatu. Yakni ilahnya adalah, sebabnya adalah, sebab yang mencegah dari tanwin adalah alam berupa nama dan ujmiyah atau ujmah. Dia ajam. Ini wal ujmatu ya. Wallahu a'lam. Jadi alam berupa nama dan ajam. Dua sebab ini. Salah satu tidak terpenuhi maka tidak menjadi mamnu. Dia tanwin. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Alam dan ajam. Itu pun tadi ada syaratnya ya. Lebih dari tiga huruf. Ammal wasiyatu wal ujmatu. Adapun wasiyah, sifat dan ujmah, satu sifat dia ajam, au al ismiyatu wal ujmatu, atau isem dan ajam, isem secara umum ya, dan dia itu ajam, artinya bukan nama tapi isem keumuman dan dia itu ajam, fala tu astirani, maka keduanya tidak berpengaruh. Artinya apa? Tidak menjadikan mamnu' min as-sarf. Labudda min ayyakuna alaman, maka harus ajam itu berupa nama untuk menjadikan mamnu' min as-sarf. Idzan alladhi yuktafa fihi, sudah ya, afwan. Tentang penjelasan tentang ajam sampai di sini. Jadi yang menjadikan ajam itu mamnu' min as-sarf kalau dia berupa nama. Kalau bukan nama, maka tidak menjadikan mamnu' min as-sarf, sehingga ada satu isim atau satu sifat walaupun itu ajam, maka dia ditanwin. Kenapa? Karena bukan alam, bukan nama. Ini pembahasan tentang ajam sampai sini. Dapat pertanyaan? Belum ya? Mengenai istilah kasrah itu, kalau baris satu di bawah itu kasrah, sama baris dua terakhir itu kasrah dua. Jadi jenis harokat dan tanwin itu berbeda, terpisah. Jadi yang dimaksud dengan kasrah itu harokat yang di bawah, entah itu tamim atau dia tamim, itu tuh disebut dengan kasrah. Kemudian kalau memang itu tanwin, ya itu dikatakan tanwin. Kalau tidak tanwin, ya tidak tanwin. Munawwan, ya, tadi ada kan munawwanun, itu ditanwin. Atau kalau, tapi ini bukan pembahasan nahu ya, dari sisi mungkin penyebutan secara umum, juga bisa dikatakan kasroh yang ditanwin itu dengan kasroh tain, fathat tain. Itu juga bisa, tapi ini bukan pembahasan dalam nahu. Mungkin dalam tajwid atau yang lain atau secara umum. Fathatain dua fathah, kasrotain dua kasrot. Maksudnya yang ditanggung dari imam. Tapi yang seperti ini bukan pembahasan dalam nahu. Nah, sisi pandangnya berbeda nanti. Jadi ada sisi pandang dari sisi bahasa, ada sisi pandang dari sisi mungkin tajwid, ada sisi pandang dari sisi yang lain. Seperti ini, huruf ta seperti ini. Apa namanya? Kalau dilihat dari bentuk tulisan, ini tak marbutah. Karena tulisannya bunder, ta yang bunder itu dilihat dari sisi penulisannya. Dia disebut dengan tak marbutah. Tapi dalam bahasa, ilmu bahasa, ini tidak disebut dengan tak marbutah. Tapi apa? Tak ta'nits. Jadi yang disebut dengan tak ta'nits dalam nahu, dalam sorof, dalam bahasa, ya seperti ini, salah satunya ini, seperti ini. Atau yang seperti ini dalam ilmu bahasa, ilmu nahwu sharaf, ini disebut dengan tak ta'nits. Jarang sekali disebut dengan tak marbutah, itu sangat amat jarang sekali dalam kitab-kitab nahwu. Yang ada apa? Ta'nits seperti ini disebut dengan tak ta'nits. Dari sisi faedahnya, dia berfungsi sebagai tanda untuk mu'annas dalam pembahasan bahasa. Sehingga tadi sisi sudut pandangnya dari sisi yang mana? Kalau dalam bahasa tadi antara obama, fatha, kasrah itu pembahasan tersendiri, dan tanwin itu pembahasan tersendiri. Sehingga penyebutannya juga satu-satu, kasrah ya kasrah, fatha ya fatha. Untuk tanwin penyebutannya tersendiri tanwin. Tapi kalau mungkin apa tajwid atau mungkin dalam belajar membaca, ya, dengan anak-anak atau belajar membaca kok secara umum, ya mungkin bisa disebut fathatain, dhammatain, kasrotain, seperti itu. Jadi bisa dibedakan, ini dari sisi ini, yang ini dari sisi itu. Ada lagi? Kemudian kalau tidak ada, kita lanjutkan, ada kesimpulan dari pembahasan ini tentang ilal al-ilal al-mani'ah minasorf. Idan alladhi yuktafa fihi bi'allatin wahidatin. Jika demikian, ya, ini kesimpulan dari semuanya ya, sejak awal, sejak atas, sifah muntahal jumu' ya. Yang mencukupi padanya dengan satu ilah saja. Jadi, menjadikan itu cukup dengan satu ilah. Artinya dengan satu ilah itu sudah mencukupi untuk menjadikan isim itu mamnu' minash sharaf. Apa? Sighatu muntahal jumu', yakni sighah muntahal jumu'. Alif ta'nits mamdudatu, alif ta'nits mamdudah. Alif ta'nits maksuratu dan alif ta'nits maksurah. Ada tiga ini. Tiga macam. Dengan satu ilah ini cukup menjadikan satu isim itu mamnu' minash sharaf. Alladhi fihi allatani, yang ada dua ilah padanya. Wa tajtami'u fiha ihdal ilataini, dan berkumpul padanya salah satu dari dua ilah. Al-alamiyatu wal-wasiyatu, yaitu salah satu dari dua ilah itu alamiyah ataupun wasiyah. Apa? Waznu fi'li wal-adlu, wazan fi'l dan adlu. Jadi ada dua ilah, kemudian berkumpul salah satu dari alamiah ataupun dari wasfiyah terhadap ilah yang satunya. Padahal apa? Yakni wazan fi'il dan adat lu. Artinya wazan fi'il ketika bertemu dengan alam menjadikan itu mamnu minal syaraf. Wazan fi'il bertemu dengan wasfiyah itu juga mamnu minal syaraf. Atau al-adalu. Al-adalu berupa alam mamnu' minas syaraf. Al-adalu berupa sifah juga mamnu' minas syaraf. Jadi ada dua ilah di sini. Sisi yang pertama tadi alamiah dan wasfiyah. Sisi yang kedua apa? Wazan fi'il atau al-adalu. Atau nanti satu lagi apa? Ziyadatu alif wan nun. Di bawah ditambahkan nanti. Kemudian yang berikutnya at-ta'nits untuk ta'nits. At-ta'nits lafziyu wal ma'nawiyu. Untuk ta'nits, ta'nits lafzi dan juga ta'nits ma'nawi. Ya, termasuk yang lafzi ma'nawi juga. La budda fihi minal alamiyyati wa ta'nitsi. Ini harus berupa alamiah dan ta'nits. Jadi hanya yang alam saja, hanya yang alamiah saja, hanya yang nama saja. Dan ta'nits. Artinya apa? Kalau sifat tidak termasuk. Ya, jadi yang mamnu minas syaraf yang hanya alam saja. Rakib at-tarkibul mazdiyu, tarkib mazdi fihi al-latani at-tarkibu wal-alamiyatu. Di sini ada dua ilah, tarkib mazdi dan alamiyah. Artinya apa? Kalau sifat tidak termasuk, hanya alam saja, hanya nama saja. Zid, yakni ziyadatul alifi wan nuni, tambahan alif dan nun fiha alamiyatun wa wasiyatun. Itu ada alamiyah dan wasiyah. Ini masuk kat tadi wazan fi'il dan adlu sama. Jadi alam dan sifat. Ya. Kemudian ujumatun. Ujumatan alamiyatun wa ujumiyatun. Yang ujumah ini alam dan ujumah. Hanya alam saja, sifat tidak termasuk. Ya. Silahkan, sudah ini ya. Fa salasatun yuktafa fiha bi'allatin wahidatin. Maka ada tiga kelompok, tiga hal. Ada tiga hal yang cukup dengannya satu ilah saja. Sifatu muntahal jumu' wa alifut ta'nitsul maqsurati wa alifut ta'nitsul mamdudati. Sifatu muntahal jumu' alif ta'nits maqsurah dan alif ta'nits mamdudah. Satu ilah ini sudah mencukupi menjadikan mamnu' minas syaraf. Salatun labudda fiha min alamiyatin wa illatun ukhra. Ada tiga hal yang harus berupa alam, nama, wa'ilatun ukhra dan ilah yang lain. Tiga hal itu harus berupa alam, nama dan ilah yang lainnya. Wal wasiyatu la tu'athir. Adapun sifat tidak berpengaruh. Sifat tidak berpengaruh. Maksudnya apa? Kalau sifat ya dia tanding. Tapi kalau itu alam dan ilah yang satunya, maka baru itu yang mamnu' minas syaraf. Apa? At-ta'nitsul lafziyyu awil ma'nawiyyu. Yani ta'nits baik lafzi maupun maknawi. Al-ujmatu ujmah ajam. At-tarkibul mazji dan tarkib mazji. Pada tiga hal ini harus berupa alam, berupa nama, menjadikan mamnu' minas syaraf. Kalau sifat tidak. Sifat tidak menjadikan mamnu' minas syaraf. Tetap tanggin kalau itu berupa sifat. Berikutnya, walladhi yakunu fihi alamiyatun sittun wa wasiyatun ma'a illatin ukhra salasatun. Salasatu asya'i, asya'a. Dan yang berupa alamiyah ada enam. Wa wasiyatun ma'a illatin ukhra salasatu asya'a. Dan berupa sifat dengan ilah yang lain itu ada tiga macam. Tadi ya yang disebutkan sebelumnya walari yakunu fihi alamiyatun sittun yang berupa nama itu ada enam tadi sifat mudal jumu alif ta'nits maksurah alif ta'nits mamdudah kemudian ta'nits lafzi maknawi mujmah dan tarkib mazji bukan alam semua ya, alam masuk di situ ya jadi ada enam kemudian wa wasiyatun ma'a illatin ukhra kemudian yang berupa sifat dengan ilah yang lain salah satu asya ada tiga macam. Jadi berupa nama dan berupa sifat. Dengan tambahan ilah yang lain. Itu ada tiga macam. Yakni apa? Wasmu fi'li, wazan fi'il. Jadi alam ataupun sifat. kemudian dia mengikuti wazan fi'il, itu mamnu' minas sharaf. Kemudian al-adadu adl, ya, perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi ada alam, nama, ataupun sifat, kemudian adlu, perubahan dari bentuk yang lain, maka itu mamnu' minas sharaf. Kemudian ziyadatul alif wan nun, ada tambahan alif dan nun, baik pada alam maupun pada sifat. Ya. Jadi dikelompok-kelompokkan seperti ini. Hadhihi tis'u ilalin, ini 9 ilal, 9 sebab. Walihada yaquluna fi ta'rifil ismi alladhi la yansarifu, dan oleh karena ini mereka menyatakan dalam pengertian isim yang tidak menerima tanwin, maka nafihi illatun wahidatun, yaitu isim yang di situ ada satu illah saja. Min ilalin tis'u ilalin, dari ilal-ilal yang ada 9 ilal, 9 sebab. Walihada yaquluna fi ta'rifil ismi alladhi la yansarifu, maka nafihi illatun wahidatun min ilalin tis'in. Oh, ini pengulangan ya. Jadi mereka menyatakan pada pengertian isim yang tidak menerima tanwin adalah isim yang di situ ada illah satu, satu illah saja dari 9 illah min ilalin tis'in, au illatani min ilalin tis'in, atau ada 2 illah dari 9 illah yang ada, dari 9 sebab yang ada. Jadi ada yang hanya cukup satu illah saja, satu sebab saja, tapi juga ada yang di situ harus 2 illah atau 2 sebab untuk menjadikan mamnu' minas sharaf, dan sudah dirinci sebelumnya. Maka nafihi illatun wahidun, wahidatun, isim yang itu mempunyai satu illah saja, ini pengulangan lagi ya. Wa huwa sighatu muntahal jumu'i, alifu ta'nisul mamdudati, alifu ta'nisul maqsurati. Ini yang satu ilah, ada 3 ini. Sifat muntahal jumu', alif ta'nis mamdudah, dan alif ta'nis maqsurah. Maka nafihi allatani, yang ada 2 ilah. Apa? Al-alamiyatu wa ilatun ukhra, duna wasiyatin. Ya, yaitu yang berupa nama, disertai dengan ilah yang lain, selain dari sifat. Jadi hanya nama saja, kemudian disertai dengan ilah yang lain. Sifat tidak termasuk di sini. Apa? At-ta'yitu, al-lafziyu, al-wal-maknawiyu, at-tarkibul masjiyu, al-ujumatu. Ta'mis lafzi maknawi, kemudian tarkib masji, dan ujumah. Itu hanya khusus alam saja. Sifat tidak termasuk di sini. Maka nafihi illatani, ihdahuma al-wasiyatu awil-alamiyatu. Yang di situ ada 2 ilah. Salah satunya itu berupa sifat atau berupa nama. Kemudian satunya apa? Wasmu fi'li al-adlu ziyadatul alif wan nun. Ya, mengikuti wazan fi'al, kemudian berupa adlu, kemudian ada penambahan alif dan nun. Pada 3 macam ini, wazan fi'al, adlu, kemudian ziyadatul alif dan nun, ini pada alam, pada nama, dan juga pada sifat. Jadi diulang beberapa kali supaya lebih jelas. Wasara ismul ladzi la yansarifu la budda fihi min illatin min ilalin tis'in. Dan isim yang tidak menerima tanwin itu ya, pasti menjadi ya, pasti di situ ada satu illah di antara 9 illah, au yudhafu ila illati illatun ukhra, atau ditambahkan pada ilah tersebut dengan ilah yang lain, dengan sebab yang lain. Taratan takunul alamiyata faqat, terkadang itu tambahannya berupa alam, nama saja. Wa taratan takunul alamiyata wasiyata, dan terkadang tambahan ilah tadi itu berupa alamiyah dan wasiyah, berupa nama dan sifat. Ini penambahan dari yang tadi ya. Ada yang hanya nama saja, ada yang dengan nama dan sifat. Ini tentang ilah yang mencegah mamnu', yang mencegah isim dari as-sharf, dari tanwin. Jadi apa? Berlaku dia tidak tanwin dan ketika majrur dengan fathah. Tetapi ya, yang sesudahnya akan dijelaskan. Itu ada syaratnya. Wa'lam, ketahuilah, annal ismal ladzi la yansarifu, bahwasanya isim yang tidak menerima tanwin tersebut, idza udhifa, jika diidhofahkan, artinya apa? Dia menjadi mudhof. mudhof ya, bukan mudhof ilaih, tapi mudhof yang depan. Jadi jika isim mamnu minas syarat itu diidhofahkan, artinya menjadi mudhof, au alif tarana bihi al, atau bersambung dengan alif lam, didahului atau dimasuki alif lam, ya, sara munsharifan, maka dia menjadi tanwin. Sara munsharifan, maka dia menjadi munsharif. Ya, munsharif di sini maknanya apa? Dijarkan dengan kasrah. Jadi bukan tanwin ya. Baik. Munsharif, munsharif itu maknanya nanti kembali ke tanda jarnya dengan kasrah. Jadi asalnya tadi mamnu minas syaraf itu majrur dengan fathah, tetapi kalau dia menjadi mudhaf atau dimasuki alif lam, maka dia majrurnya dengan kasrah, kembali ke asalnya, jar dengan kasrah. Yaqulu Ibnu Malik rahimahullah, Ibnu Malik penyusun alfiyah ya, mengatakan ya, alamatnya di bawah ya, PSI-nya dulu afwan, wa jurra bil fathati ma la yansharif, dan dijarkan dengan fathah, majrur dengan fathah, mala yang sharif, isim yang tidak menerima tanwin, malam yudof, selagi dia tidak diidofahkan, au yaku ba'da al robis, atau dia terletak sesudah al, mengikuti sesudah al, robis itu mengikuti, atau dia berada mengikuti sesudah al, alif lam. Jadi mamnu minas sharif dijarkan dengan fathah, kecuali kalau dia menjadi mudhaf atau terletak sesudah alif lam, didahului atau dimasuki alif lam. Berarti apa? Kalau menjadi mudhaf atau kalau dimasuki alif lam, dia jarnya dengan kasrah. Fataqulu, kalau katakan misalnya, dakhaltu ila masajidikum, ila masajidikum. Limadha qulna, kenapa kita katakan masajidikum ila masajidikum dengan kasrah ya, masajidi dengan kasrah. Walam naqul, dan tidak kita katakan ila masajidakum dengan fathah. Li'annahu udhifa, karena dia diidhofahkan, artinya menjadi mudhaf. Wa idha udhifa, dan jika diidhofahkan, wajib ayyajarra bil kasrati, maka wajib dikasrah, dijarkan dengan kasrah. Ini. Wa taqulu, dan engkau katakan istabaktu bi masabihikum, aku meminta cahaya, meminta penerangan dengan lampu-lampu kalian. Lima, dan kenapa dikatakan bi masabihi dengan kasrah kum, li'annahu udhifa, karena dia diidhofahkan. Wa taqulu, dan kau katakan khatabtu 'alal manabiri, aku berkhutbah di atas mimbar-mimbar. Ini kok mansubun ya, majrurun sebenarnya seharusnya. Majrurun ma'a annahu 'ala sighati muntahal jumu'i, ya. Dia majrur dengan kasrah dalam keadaan apa? Dia itu berupa sighah muntahal jumu', ya. Lidukhuli alif lam 'alaihi, karena maksudnya alif lam badannya. 'Alal manabiri. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan di surah Al-Baqarah ayat 187, wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajidi, dan janganlah kalian mencampuri mereka, istri-istri kalian, dalam keadaan kalian i'tikaf di masjid-masjid. Fil masajidi, di sini masa al-masajidi dikasrah majrur, kenapa tidak fi dengan fath, kenapa tidak dengan fathah fil masajidi, karena al-masajidi di sini dimasuki alif lam, sehingga tidak berlaku jarnya dengan fathah. Jurroha, jarruha bil kasrati, jarnya itu dengan kasrah. Li'annaha dafal alaiha alif lam atau al, karena dia dimasuki oleh alif lam. Taqulu, engkau katakan, anzaltu baifan ala ahbalikum, aku memberi tempat tinggal seorang tamu, ala ahbalikum, pada yang utama di antara kalian. Majruratun bil kasrati, ala ahbali, ini ahbali ini kan sifat mengikuti wazan fi'il, tapi di sini majrurnya dengan kasrah. Kenapa? Li'annahu mudhafatun, karena dia itu mudhaf. Ya, wa taqulu nazaltu ala al ahbali min al jama'ati, nazal tu sama ya, aku memberikan tempat tinggal pada yang paling utama di antara jamaah, Alal afdali, sifat mengikuti wazan fi'il, tapi ini di kasrah, majrur di kasrah. Kenapa? Al afdali jarun bil kasrati, jurra bil kasrati. Al afdali ini dijarkan dengan kasrah, li annahu dakhalat alaihi al, karena dia dimaksud oleh alif lam. Jadi pada mamnu minas sharaf berlaku majrur dengan fathah dengan syarat apa? Tidak menjadi mudhaf dan tidak dimasuki alif lam. Semuanya baik itu dengan ilah-ilah yang ada tadi, semuanya demikian. Kalau seandainya mamnu minas sharaf itu menjadi mudhaf atau dimasuki alif lam dan majrur, maka majrurnya itu dengan kasrah. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, untuk meringkas ini tadi membandingkan ya si masa tidak, si masa sidikum, ya, si masa sidik. Jadi seperti ini. Okay. Ini tidak menjadi mudhaf dan tidak ada alif lam, maka dia majrur dengan kasrah dengan fathah. Kemudian ini menjadi mudhaf, majrur dengan kasrah. Ini ada alif lam, dia majrur dengan kasrah. Pada mamnu minas sharaf ini dia. Ada yang ditanyakan? Tidak ada untuk malam ini sampai di sini. Untuk berikutnya ada asilah, bisa dibaca untuk latihan. Belajar. Wallahu a'lam. Kalau mungkin untuk kekurangannya, dan malam sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.